الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشرب قائما باب طيب minum sambil berdiri. طيب بارك الله فيكم. قال rahimahullah ta'ala haddathana Abu Nu'aym. Di sini tidak ditetapkan oleh beliau, yakni Imam Bukhari, apakah makruh atau haram atau mubah. Barakallahu fikum. Dan akan dibawakan beberapa dalil barakallahu fikum tentang masalah ini. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Mis'ar عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال أتى علي رضي الله تعالى عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. Atta, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi pintu Rahbah. Bima'in fasharibah. Baik. Dengan air dan beliau meminum. Barakallahu fiik. Kejadiannya dikatakan oleh Hafidh di Kufah. Bima'in fasharibah. Beliau berada di tempat itu dan membawa air. Dan Ali bin Abi Thalib meminum dari air tersebut dalam keadaan berdiri. Faqala inna nasan yakrahu ahaduhum ayyashraba wa huwa qa'im. Sesungguhnya ada orang-orang yang tidak suka. Salah seorang di antara mereka untuk meminum dalam keadaan dia berdiri. Wa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Dan sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang kalian lihat aku melakukannya. Dan Ali bin Abi Thalib pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Barakallahu fiik. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رهبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر. An-Nazzal ibn Sabura menceritakan dari Ali bahwa Ali salat duhur, thumma qa'ada fi hawa'ijin nas, kemudian beliau duduk untuk menunaikan hajatan-hajatan orang, fi rahbatil Kufah, di tempat yang ada di Kufah sana. Hatta hadarat salatul asr, sampai datang waktu pelaksanaan salat asr. Tsumma bima'in fasyariba wa ghassala wajhahu wa yadayhi. Tsumma utiya bima'in, kemudian disodorkan kepada beliau, diberikan kepada beliau air. Beliau pun meminum dari air itu dan mencuci wajah dan kedua tangannya. Wadzakara ra'sahu wa rijlaihi, dan disebutkan pula bahwa beliau mencuci kepala dan kedua kakinya. Ini wudu. Tsumma qama fa syariba fadlahu wa huwa qa'im. Kemudian beliau berdiri dan meminum dari sisa air yang dipakai wudu tadi dalam kondisi berdiri. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, Tsumma qala inna nasan yakrahuna syurba qa'ima. Sesungguhnya ada orang-orang tidak senang, yakni dianggap makruh minum sambil berdiri. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla ma sana'at. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan minum sambil berdiri sebagaimana kalian melihat aku minum sambil berdiri. Barakallahu fikum. Kelihatannya beliau di sini tidak menjazmkan tentang hukum minum sambil berdiri, karena di sana ada dua hadis yang bertentangan. Dalam artian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang minum sambil berdiri, sementara beliau sendiri melakukannya. Barakallahu fiik. Di sini kita tengok apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, memberi syarah komentar terhadap judul bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala, berkata Al-Imam Al-Hafidz rahimahullahu taala, istadalla bi hadzal hadits ala jawazi syurbi lil qa'im. Al-Imam Al-Bukhari sepertinya berdalil dengan hadis-hadis yang tadi tentang bolehnya orang minum air sambil berdiri. Baik, وقد عارض ذلك احاديث صريحه النهي عنه. Sementara di sana ada hadis yang sangat jelas sahih bahwa Rasulullah SAW melarang orang minum sambil berdiri. Barakallahu fiik. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajar an syurbi qa'ima. Dari Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang minum sambil berdiri. Barakallahu fikum. Jelas pelarangannya. Pamithluhu indahu an Abi Sa'idin al-Khudri bilafd naha. Hadis yang serupa diriwayatkan oleh sahabat yang lain, yakni Abu Sa'id, dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larang Rasulullah melarang yang tadi zajarah. Ya kurang lebih sama maknanya. Wa mithluhu lit-Tirmidzi wa hasanahu min hadits al-Jarud. Hadis yang serupa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari Al-Jarud. Sama dengan tadi. Wali Muslim min tariqi Abi Ghatafan an Abi Hurairah bila la yashraban ahadukum qa'ima. Kata Rasulullah, jangan ada seorang pun, atau jangan sama sekali, atau sekali-sekali jangan, kenapa kita akid, la yashrabanna, takid, larangan yang ditegaskan, la yashrabannya, jangan ada seorang, kali-kali, minum dalam kondisi berdiri. Paman nasiya falyastaqi. Kalau lupa, maka silakan dia mengeluarkan, dia muntahkan apa yang telah dia minum. Barakallahu fikum. Wa akhrajahu Ahmad. Ini dalil-dalil tentang larangan. Tadi tentang perbuatan. Ingat, beda larangan dengan ucapan dan perbuatan. Sebagian para ulama kita mengatakan, kalau ada larangan dalam bentuk ucapan, barakallahu fikum, dan ada perbuatan yang kelihatannya bertentangan dengan ucapan itu, maka didahulukan ucapan. Karena boleh jadi beliau melakukan itu karena ada uzur syar'i. Ada kondisi-kondisi yang mengharuskan beliau minum sambil berdiri. Barakallahu fiik. Atau minimalnya bergeser dari hukum haram menjadi apa? Makruh. Barakallahu fiik. Bukan mubah. Barakallahu fikum. Kita teruskan barakallahu fikum. Wa akhrajahu Ahmad min wajhin akhar wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari sisi yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban melalui jalan Abi Shalih anhu bilafad law ya'lamul ladzi yashrabu wa huwa qa'imun lastaqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang yang minum tadi sambil berdiri mengetahui dosakah atau sesuatu yang terjadi ketika dia minum sambil berdiri, lastaqa, niscaya dia akan memuntahkan air minum tadi. Barakallahu fiik. Menunjukkan bahwa ini memang larangan. Wali Ahmad min wajin akhar an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yashrabu qa'iman. Riwayat yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang meminum air sambil berdiri. Faqala, "Ih." Qala lima? Qala, "Ayasurruka ay yashraba ma'aka al-hir?" Qala la, "Qala qad shariba ma'aka man huwa syarrun min syaitan." Seseorang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air sambil berdiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qih," yakni muntahkan. Qala lima? Orang ini berkata, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala ayasurruka ay yashraba ma'aka al-hir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau senang untuk minum bersamamu seekor kucing? Kau minum, kucing juga minum bersama dengan kau pada saat itu juga di wadah yang sama." Qala la. Kata orang itu, "Enggak mau tentu." Qala qad syariba ma'aka man huwa syarrun min. Sungguh engkau tadi minum dalam kondisi berdiri telah meminum bersamamu sesuatu yang lebih jelek dari kucing. Asy-syaitan, yaitu syaitan. Syaitan yang telah minum bersamamu. Wa huwa min riwayat Syu'ban Abi Ziyad At-Tahan Maula Al-Hasan bin Ali an. Wa Abu Ziyad la yu'rabu ismuhu wa qad wasaqahu Yahya ibn Ma'in wa akhrajahu Muslim min tariq Tadan Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa ayyashraba ar-rajul ar-rajul qa'iman. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk minum sambil berdiri. Qala qatala tafaqulna li Anas. Fal akal qala dhaaka asyarr wa akhbas. Qala, yakni Rasulullah SAW melarang orang minum sambil berdiri. Berkata-kata ada, kami berkata, bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Oleh dalika asyarr wa akhbas, makan sambil berdiri itu lebih jelek lagi. Barakallah, lebih jelek. Apalagi di zaman sekarang ini ada acara makan tanpa kursi. Istilahnya standing party. Acara makan, makan berdiri. Agaklah. Ini bukan adabnya kaum muslimin. Ternyata diadopsi oleh orang-orang yang katanya mengurus agama. Di kantor-kantornya mereka melakukan acara itu. Makan-makan sambil berdiri. Sambil ngobrol-ngobrol, berjalan ke sana kemari. Wala hawla wala quwata illa billah. Sambil makan. Baik. Kata Anas, makan sambil berdiri itu lebih jelek lagi. Ila wa inna ma ja'ala al-akla asyarr li tuli zamanihi bin nisbati li zamani syurb. Dikatakan bahwa beliau mengatakan makan sambil berdiri lebih jelek daripada daripada minum sambil berdiri karena waktu makan itu lebih panjang daripada sekedar minum. Kata Al-Hafidz di sini, fahada ma warada fil man'i min dalik. Ini hadis-hadis yang meriwayatkan tentang larangan minum sambil berdiri. Qala al-Maziri, ikhtalafa an-nasu fi hadha fa dhahaba al-jumhur ila al-jawaz. Ikhtilaf an-nas fi hadha, orang-orang ini para ulama berselisih pendapat tentang hukum minum sambil berdiri. Baik. Padahal al-jumhur ila al-jawaz, jumhur mengatakan bolehnya. Wa karihahu qaumun. Dan sebagian lagi mengatakan makruh. Faqala ba'du syuyukhina la'alla an-nahyi yansarifu liman ata ashabahu bima'in fabadara li syurbihi qa'iman. qablahum istibdadan bihi wa khurujan an kauni saqil qaumi akhirhum syurba. Di sini kata beliau, qala wa tadammana hadithu Anas al-akl ayda wa la khilafa fi jawaz al-akl qa'im. Qala wal ladhi yadhharu li anna ahl ahaditha anna hadith shurbihi qa'iman tadullu 'ala al-jawaz wa hadithu alladhi tahtuhmalu 'ala al-istihbabi wal hasb 'ala ma huwa aula wa akmal. Baik. Wa di sini kata beliau, baik. Qala alladhi yadhharu li anna hadith shurbihi qa'iman, dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri menunjukkan tentang bolehnya minum sambil berdiri. Wa hadithun nahyi tuhmalu 'alal istihbab wal hasbi 'ala ma huwa aula wa akmal. Adapun larangan minum sambil berdiri diarahkan kepada istihbab, disunnahkannya barakallahu bikum minum sambil duduk. Wal hasbi 'ala ma huwa aula wa akmal, dan dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih utama dan lebih sempurna, yakni duduk makan sambil duduk. Auli anna fi syurbi qa'iman dararan fa ankarahu min ajlihi wa fi'lihi huwa li'amrihi minhu. Dan juga li anna fi syurbi qa'iman darara. Boleh jadi juga barakallahu bikum ketika orang itu minum sambil berdiri kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi orang itu kalau minum sambil berdiri dia akan mendapatkan mudharat. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk dia tidak melakukannya. Baik. Hasil khilaf di antara para ulama. Baik. Maka orang yang cerdas, orang yang mau mendapatkan pahala, mau mendapatkan keutamaan adalah minum sambil duduk. Baik, karena itu sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan. Lah menurut penelitian sekarang ini memang untuk kesehatan orang lebih bagus minum sambil duduk timbang minum sambil berdiri. Qala rahimahullahu ta'ala, di sini kata al-Habib rahimahullahu ta'ala, wa fi hadithi Ali min al-fawaid. Hadis Ali ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Anna 'alal 'alim idza ra'a an-nasa ijtanabu syai'an wa huwa ya'lamu jawazahu ay yuwaddiha lahum wajha as-shawabi fihi. Hasyata ayatul al-amru fayadhunnu tahrimahu. Seorang alim ketika melihat manusia ijtanabu syai'a meninggalkan sesuatu, barakallahu abik, meninggalkan sesuatu, yakni semua orang sudah pada minum sambil kondisi apa? Sambil kondisi duduk. Semua orang minum sambil duduk. Ijtanabu syai'an wa huwa ya'lamu jawazahu. Sementara dia tahu bahwa sebenarnya boleh di keadaan-keadaan tertentu untuk minum sambil berdiri. Ayuwaddiha lahum wajha sawab. Alim tadi, barakallahu abikum, tidak mengapa dia untuk menerangkan sisi yang benar dalam masalah ini. Khawatirnya barakallahu fikum, kalau kebiasaan ini menjadi suatu keyakinan, duduk sambil minum sambil duduk itu suatu kewajiban barakallahu fikum, dan ini terus ke bawah sampai tua dia barakallahu fikum, ini dikhawatirkan barakallahu fikum. Maka perlu diadakan pembaharuan dan penyegaran ilmu. Penyegaran ilmu. Walaupun tetap semuanya melakukan yang terbaik, duduk sambil apa minum sambil duduk. Barakallahu fiik. Tapi perlu diterangkan posisi hukum yang sesungguhnya. Barakallahu fiik. Ini kata Al-Habib. Wa annahu mata khasyya dhalika fa alayhi ayyubadira lil i'lami bil hukmi walau lam yus'al. Maka mata seorang alim kapan dia merasa khawatir atas kejadian yang seperti ini, maka hendaknya dia menyampaikan ilmunya walaupun dia tidak ditanya. Fa in su'ila ta'akkadal amru. Tapi kalau dia ditanya, maka barakallahu bikum ta'akkadal amru bihi. Barakallahu bikum. Demikian juga ketika sebagai contoh misalnya sunnah berkorban. Sunnah berkorban ekor kambing. Barakallahu bikum. Ini karena saking banyaknya orang sudah kembali ke sunnah, pengen menjalankan sunnah, terus ramai-ramai orang berkorban. Ini sudah menjadi kebiasaan terus turun-temurun. Barakallahu fiik. Sehingga di saat-saat tertentu boleh jadi keyakinan mereka tentang menyembelih kurban itu adalah suatu kewajiban. Barakallahu fiik. Saking hampir tiap tahun orang berkorban, dianya juga berkorban terus. Barakallahu fiik. Saat-saatnya tertentu dia harus menyampaikan kepada orang bahwa itu tidaklah wajib. Barakallahu fiik. Boleh jadi dia dengan cara apa? Tidak berkorban. Sekali dia tidak berkorban. Ketika orang bertanya, kenapa tidak berkorban? Dia mengatakan itu sunnah. Sekedar dia mau menyampaikan ke umat bahwa itu sunnah dengan cara dia pada saat itu tidak berkorban. Paham barakallahu fiik? Sama seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan bahwa beliau melakukan itu sekedar untuk mengingatkan orang bahwa perkaranya yakni makruh atau mubah di kondisi-kondisi tertentu. Barakallahu fikum. Tapi al-aula wal afdal wal akmal asyurbu qa'idan. Tapi lebih bagus, lebih baik, lebih sempurna adalah minum sambil duduk. Barakallahu fikum. Sekedar barakallahu fikum mengingatkan ke orang tentang masalah ilmu yang berhubungan dengan masalah itu, hukum yang berhubungan dengan masalah itu. Baik. Qala rahimallahu taala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan an Asim al-Ahwal an Asy-Syabi an Ibnu Abbas qala syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman min Zamzam. Baik. Tapi jangan juga barakallahu fikum Anda berada di tengah-tengah orang yang paham, sudah terbiasa dengan kondisi ini, kemudian Anda terang-terangan itu terus Anda lakukan sehingga ada pengingkaran. Paham? Apalagi dia sebagai seorang ustaz. Umat tahu bahwa yang lebih utama adalah apa? Minum sambil apa? Sambil duduk. Kemudian orang ini seorang ustaz, barakallahu fikum, seorang muallim, di mana-mana dia minum sambil berdiri. Barakallahu fikum. Di mana-mana dia minum sambil berdiri. Sehingga memunculkan ketidaknyamanan, barakallahu fikum. Kalau cuma sekedar pengen mengingatkan, ya jangan dilakukan terus-menerus. Paham barakallahu fikum? Jangan di mana-mana minum sambil berdiri, di mana-mana berdiri terus, sehingga muncul kebencian dan ketidaksenangan orang-orang terhadapnya. Ini katanya ahlus sunnah, tapi yang lebih baik dia tidak mau lakukan. Taruhlah, orang akan komentar, taruhlah itu bukan wajib, tapi kan lebih utama, lebih bagus, kan begitu. Nah kalau memang dia mau mengajarkan, sesekali dia melakukan dan dia menyampaikannya, bukan cuma sekedar melakukannya, tapi diantaranya kan melakukannya dan menyampaikannya ke orang-orang yang melihat dia. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Tujuannya tersampaikan. Baik. Kalau enggak, orang akan mengatakan, "Ustaz kok bodoh sekali ini dia." Karena orang bodoh juga, barakallahu fikum, dia akan membodoh-bodohkan orang lain ketika dia menganggap sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Baik. Ali bin Abi Thalib ya, beliau duduk kalau minum, tapi sekali beliau melakukan ini sekedar untuk memberitahukan orang hukum tentang masalah ini. Masya Allah. Ya, tidak apa-apa. Kita juga sebagai orang tua, kita mengajari anak-anak kita yang lebih bagus. Mengajari yang lebih sempurna, lebih afdal. Nak, duduk nak. Kita ajarkan mana yang lebih utama. Barakallahu fiik. Sesama anak-anak juga saling mengingatkan. Karena memang demikianlah apa yang dipelajari oleh anak-anak kita. Minum sambil duduk. Bukan minum sambil berjalan atau berdiri. Qala rahimahullah ta'ala, itu kesimpulannya. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala, babu man syariba wa huwa waqifun ala ba'irihi. Bab, siapa yang minum dalam keadaan dia waqif, ini wukuf. Wukuf berdiri, apa namanya, berdiam di atas kendaraannya, ini untanya. Qala rahimallahu taala, haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamata qala akhbarana Abu Nadhr an Umair مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرق. Dari Ibn Abbas mengatakan Ummul Fadl bintul Harith annaha arsalat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau di Arafah dan orang berselisih apakah Rasulullah SAW puasa atau tidak di pas di Arafah. Pas di Arafah. Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun tanggal 10-nya tidak boleh orang puasa. Barakallahu fiik. Siapapun dimanapun tanggal 10 tidak boleh orang puasa. Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram justru melakukan puasa di hari raya. Dua hari raya. Barakallahu fikum. Kalau puasa ini boleh jadi ini puasa di barakallahu fikum, puasa di Arafah atau puasa di Ayyamut Tasyrik. Itu bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran kemudian tidak memiliki hewan sembelihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka 'asharatun kamilah, dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram." Haji tamattu dan haji qiran, mereka dua manasik ini harus menyembelih seekor kambing hadyu atau biasa disebut dan dinamai dengan damut tamattu. Atau dam syukran kalau dibagi menjadi dua. Dam syukran ini kita ingat lagi, dam syukran dengan dam jubran. Dam syukran adalah sembelihan yang disembelih oleh jamaah haji karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pelanggaran yang dia lakukan. Seperti apa? Ketika dia tamattu dan dia kiraan dalam pelaksanaan hajinya. Barakallahu fiik. Adapun kalau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kemudian adalah kafarah berupa sembelihan, maka sembelihan ini tidak boleh dia makan. Barakallahu fiik. Adapun sembelihan yang disembelih karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan ibadah haji dengan sempurna, maka ya boleh makan dari sembelihan. Lah siapa yang tidak mampu mendapatkan sembelihan di haji tamattu'nya atau di haji qirannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala silakan dia puasa 3 hari di masa hajinya dan 7 hari ketika dia pulang di kampung sebagai ganti seekor kambing. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. 10 hari yang sempurna untuk dia mengganti apa? Ekor kambing. Barakallahu fiik. Dengan catatan dari kalimat lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dia bukan penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah tidak ada kewajiban dia untuk menyembelih. Paham barakallahu fiik. Yang datang dari luar itu yang orang Jeddah, orang Madinah, orang Indonesia punya selain penduduk Mekah. Ketika melakukan haji tamattu atau haji qiran, maka mereka harus menyembelih ekor kambing yang biasa disebut dengan hadyut tamattu atau dam. Damut tamattu, dam yang disembelih barakallahu fikum karena pelaksanaan haji tamattu. Dam ini sekali lagi untuk kesempurnaan haji. Paham barakallahu. Nah kalau tidak mampu maka silakan dia melakukannya apa? Di masa-masa haji. Barakallahu fiik. Di masa-masa haji 3 hari. Boleh dia melakukan hatta di ayyamut tasyrik. Di hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang kata Rasulullah SAW, yaumu aklin wa syurb. Di tanggal-tanggal ini adalah tanggal atau hari-hari orang makan dan minum. Tapi untuk orang-orang yang tidak memiliki uang untuk menyembelih, atau yang ada uang tapi tidak ada sembelihan yang bisa dibeli, maka dia harus puasa di hari-hari. Barakallahu fiik. Jadi 3 hari di perjalanan hajinya, di pelaksanaan hajinya, dan 7 hari di ketika telah sampai di kampung halaman. Nah, di Arafah ini termasuk perkara yang orang bertanya-tanya, apakah Rasulullah SAW di Arafah puasa? Karena di mana-mana orang puasa kan begitu. Saumu yaumi Arafah, keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Paham barakallahu fikum. Selain jamaah haji, barakallahu fikum, kalau memang dia pas diberi kesehatan, diberi apa kemampuan untuk puasa, silakan puasa, afdal, luar biasa. Barakallahu fikum. Utamanya luar biasa puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Lah di sini ketika Rasulullah SAW wukuf tanggal 9 ini di Arafah, orang-orang berselisih apakah Rasulullah SAW puasa atau tidak, karena anjuran beliau barakallahu fikum untuk puasa. Maka Ummul Fadl memastikan apakah Rasulullah SAW puasa di hari Arafah atau tidak. Arsalat ilan Nabi SAW biqadahilabanin. Maka Ummul Fadl, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu bikum, mengirim untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu cawan susu. Wahuwa waqifun asyiyata Arafah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah di siang hari. Akadahu biyadihi fasyaribahu. Maka Rasulullah mengambil susu itu dan meminumnya. Wa zada Malik an abil nadhar ala ba'irihi. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya dan minum dari susu yang diberikan kepada beliau. Baik. Qala rahimahullahu taala babul aymana fal aymana bisyurbi. Bab kanan kemudian kanan dalam meminum, dalam artian kalau kita berada dalam satu kumpulan ada halaqah kemudian kita minum kemudian sisanya kita boleh serahkan berikan kepada orang lain. Ini boleh-boleh saja orang meminum sisa dari orang lain, dan bukan aib dan bukan sesuatu yang menjijik, kecuali kalau tersebar barakallahu fikum wabah atau apa yang menjadikan orang tidak boleh melakukannya. untuk menghindari terjangkitnya wabah lebih cepat. Paham berlebih. Tapi dalam kondisi sehat-sehat saja, baik-baik saja, boleh-boleh saja orang melakukan. Sah-sah saja orang melakukannya. Nah, kecuali kalau dia mendapati dirinya, barakallahu fikum, terkena penyakit yang menular, maka jangan dia melakukan. Barakallahu fikum. Sisanya orang, sisanya dia diserahkan ke orang. Ya, karena tetap perantaraan yang seperti ini bisa memunculkan apa? Munculkan penyakit di orang yang lain. Ya, kata Rasulullah SAW, la adwa wa la tiarah, la adwa, yakni tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri. Tetap dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyakit itu ada yang dengan sebab lahir dan ada pula yang tidak ada sebab secara lahir. Paham berkelabih? Yakni satu sakit karena terjangkit. Terus yang pertama kali dijangkiti oleh siapa? Ya kan? Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terkena pertama kali, memang Allah takdir. Oh, dia sakit. Kemudian dia menjangkiti orang juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kita menghindari perkara-perkara yang menjadikan proses terjangkitnya penyakit itu lebih meluas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi penyakit taun atau wabah penyakit, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian berada di kampung atau negeri yang tersebar penyakit itu, maka jangan dia keluar dari kampung itu. Dan yang dari luar tidak boleh masuk. Paham barakallahu fikum? Diisolasi. Diisolasi supaya tidak semakin lama dan semakin banyak yang terjangkiti oleh penyakit ini. Barakallahu fikum. Tapi kalau sehat-sehat saja, maka silakan. Barakallahu fikum. Kita minum dari sisa minuman saudara kita. Lah, bahasa. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum. Bahkan beliau yang paling terakhir minum. Kata Rasulullah SAW, sakil qaumi akhiruhum syurba. Orang yang memberi minum ke orang, maka dialah yang terakhir minum. Paham? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi secawan susu, semangkuk susu, bersama dengan Abu Hurairah. Rasulullah dengan Abu Hurairah. Di benaknya Abu Hurairah, wah cukup ini, ana dengan Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, ud'li ahlas suffah. Panggilkan untuk aku ahlus suffah. Jumlahnya puluhan orang, bukan cuma 2-3. Kata Abu Hurairah dalam hati, satu mangkok susu ini, sebenarnya cukup untuk aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lagi mau dipanggil ini puluhan orang di masjid ini? Kata Abu Hurairah, akan tetapi perintah Rasulullah SAW mesti dan harus. Akhirnya pikirannya tadi itu dihilangkan, disingkirkan dan melakukan perintahnya. Mari kemari semuanya datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semuanya mengambil posisinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Hurairah, nawilhum ya Abu Hurairah, berikan arah kanan dulu. Sahabat yang pertama minum, mungkin dia lihat punya tidak habis-habis, dia bagi sampai betul kenyang. Satunya lagi, banyak ini ya tak kurang itu. Terus dari bibir ke bibir, barakallahu fikum. Sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Ana wa anta ya Abu Hurairah, tinggal aku dan engkau ya Abu Hurairah. Ijlis tsumma syrab. Perhatikan perintah dari pembahasan kita tadi. Kata Rasulullah, duduk dan minumlah. Rasulullah SAW merintahkan duduk untuk minum. Maka Rasulullah, maka Abu Hurairah pun duduk dan minum. Selesai minum, qala isyrab, minum. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian selesai, isyrab, minum. Maka Abu Hurairah minum yang ketiga kalinya. Kata Rasulullah SAW, isyrab. Kata Abu Hurairah, la ajilahu maslaka. Ya Rasulullah sudah kenyang ini. Tidak ada lagi tempatnya. Kepenuh. Barakallahu fiik. Maka selesai Abu Hurairah minum, barulah Rasulullah SAW meminum sisa dari semua sahabat yang hadir di majelis itu. Bukan aib, bukan satu kekurangan, bukan satu yang tercela, bukan suatu yang jorok. Paham barakallahu fiik. Ini dilakukan oleh Nabi kita, manusia termulia. Dan beliau tidak menganggap itu jorok atau menganggap itu tidak pantas. Barakallahu fiik. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita cukup sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka.